Kemerdekaan pasti kerinduan setiap orang yang hidup di kolong bumi. Siapa yang tak menginginkan? Tak mungkin ada. Namun, kemerdekaan bukan berarti bisa berbuat semaunya. Kemerdekaan tak boleh disalahgunakan sehingga melukai yang lainnya. Hati-hati, sah-sah saja Anda mengatakan apapun selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kebenaran dalam data dan fakta. Jangan salah menggunakan kemerdekaan di ranah digital era yang sedang kita jalani. Bertanggung jawab itu sudah mesti, apalagi sebagai rakyat yang memahami bahwa kita negara yang merdeka, tapi ada undang-undang yang harus dipatuhi. Bahwa kita ada di era digital yang luar biasa, tapi ada ketentuan yang tak bisa dilupakan. Bijaksana menggunakan kemerdekaan menjadi tuntutan yang tak dapat diabaikan. Karena itu, mari bersama-sama mengukur diri tak salah dalam melangkah. Hidup sebagaimana yang mesti, taat pada aturan, tak melanggar kemerdekaan. Karena kemerdekaan tunduk pada aturan. Yang tak beraturan, jelas itu bukan kemerdekaan, tapi kekacauan. Selamat bijaksana untuk hidup di era digital. Bersama saya, Bigman Sirait.